waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah. Kan dalam doaku. bisa kupaksa. Rasanya tak berpihak pada kita. Seandainya bisa ku putar waktu, kan ku kembali ke masa kecil. Cinta dan angga.

mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini. Sulitku membencimu. Siapa nih? Gebetan paling. Pacar mungkin. Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan nih kangennya. Nah, jangan khawatir. Ini ku tak mengerti betapa bodoh diri biarkanmu pergi jauh dari hati. Ku coba mengobati tuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu. Dimana kamu? Apakah kau rindu? Sungguh susah buat lupa. Hati tak bisa berdusta. Walau ku tahu kau bukan untukku, tapi tetap kau terindah. Salah aku yang salah. kita tampil banyak-banyak tapi kemestrinya gak ada tuh gak enak. Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah. Aku pun merasakan sama saat kau hadir di hidupku. Merasakan cinta yang tulus dari dirimu. Dari dirimu. Janji kita berdua. Janji kita berdua. Jadi satu di dalam ikatan cinta kita. Gak bermaksud nyakitin kamu, tapi emang banyak hal yang gak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini. Kamu aja minta maaf lagi. Enggak, aku berat di sini, tau gak? Aku udah bilang aku yang salah. Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah, please. Kita berdua.